Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari pembacaan kita pada risalah Bulughul Maram telah kita sebutkan bab al-mashu ala al-khufain, dan telah kita bacakan hadis yang dibawakan oleh musannif rahmatullah alaih dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, yang menceritakan ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul alaihi assalatu wassalam hendak berwudu, maka beliau pun menunduk untuk melepas kedua khuf Nabi alaihi assalatu wassalam. Namun Rasul mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Famasaha alaihima. Rasul mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, biarkan keduanya, yaitu jangan dilepas, karena sesungguhnya saya memakai kedua khuf ini dalam keadaan suci. Famasah alaihima, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khufnya. Ini dari dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam memberikan rukhsah kepada seorang muslim ketika dia berwudu, secara khusus ketika akan mencuci kedua kakinya, namun dia mengenakan khuf dan yang semisalnya, maka mencukupkan baginya untuk mengusap bagian atasnya dan tidak melepasnya. Ini adalah sunnah atau rukhsah yang bahkan dipraktekkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara ahli ilm tentang masalah al-muradu bil khuf. Apa yang dimaksud dengan khuf? Apa yang dimaksud dengan definisi dari al-khuf? Jumhur dari kalangan para fuqaha, kemarin kita sebutkan pendapat dari fuqaha al-arba'ah, al-hanafiyah, al-malikiyah, syafi'iyah dan al-hanabilah. Mereka menyebutkan bahwasanya khuf itu dipersyaratkan harus menutupi area-area wajib dari kaki untuk terkena air wudu. Berarti dari mata kaki ke bawah harus tertutup. Harus tertutup. Kalau semisal ternyata seorang mengenakan yang semisal dengan khuf, dalam arti kata terlihat mungkin bagian sisi dari mata kakinya, atau mungkin terlihat bagian dari ujung jarinya, atau dari tumitnya, atau dari bagian atas kakinya. Nah, maka bukan termasuk dari khuf yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi seseorang untuk dia membasuh di atasnya dan tidak melepasnya. Nah, karena mereka mempersyaratkan khuf tersebut harus menutup area wajib kaki yang wajib terkena oleh air wudu. Nah, yaitu dari bagian mata kaki ke bawah. Menunjukkan kepada kita kalau semisal robekan tersebut terletak pada bagian atas mata kaki, itu termasuk dari khuf. Itu termasuk dari apa? Khuf. Nah, sebagian sepatu kantor ataukah mungkin PDL yang dipakai tentara atau orang-orang pekerja berat, itu kan bagian atas kakinya tinggi. Nah, sebagiannya itu ada robekan, namun di bagian sampingnya atau di bagian depannya. Akan tetapi area mata kaki ke bawah itu tertutup dengan sepatu. Maka yang demikian ini termasuk dari khuf. Termasuk dari khuf. Kalau semisal seorang mengenakan sepatu namun ternyata pada bagian mata kaki ke belakang tertutupi, ala sepatu kan sekarang demikian. Nah, maka berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, ini bukan termasuk dari khuf. Yang namanya khuf, dia tutupi semua area wajib kaki yang wajib terkena oleh air wudu. Dan kemarin telah kita sebutkan sisi pendalilan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimatullah alaih, belum menyebutkan adanya tiga sisi pendalilan yang keseluruhan dari ketiga sisi tersebut merujukkan pendapat atau syarat khuf wajib untuk menutupi seluruh dari area kaki yang wajib terkena oleh air wudu dari bagian mata kaki ke bawah. Nah, semuanya harus tertutupi oleh khuf. Di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimatullah alaih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimatullah alaih. Mereka berpendapat la yushtaratu ayyakunal khifaf satirina limahallil fard. Mereka tidak mempersyaratkan yang namanya khuf tersebut itu harus menutupi seluruh dari area-area wudu yang wajib terkena air wudu. Nah, jadi kalau semisal seorang mengenakan sepatu namun ada bolongan pada bagian depannya, boleh untuk dibasuh bagian atasnya. Atau seorang memiliki sepatu namun ternyata robek sehingga terlihat mata kakinya atau tumitnya, maka itu termasuk dari khuf. Nah, yang dibolehkan untuk seseorang mengusap bagian atasnya. Nah, ini sekali lagi pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Dan Syekh Ibnu Utsaimin belum menyebutkan wa ma summiya khuffan fa huwa khuff sawa'un kana muharraqan aw raqiqan aw than aw thakhinan aw saliman. Seluruh khuf yang secara bahasa dianggap sebagai khuf, secara kebiasaan dinamai itu sebagai khuf, maka itu khuf, kata beliau. Baik khuf tersebut khuf yang robek ataukah yang tipis ataukah yang tebal ataukah yang rapat. Nah, al-muhim semua sepatu selama orang mengatakan itu sepatu, maka termasuk dari sepatu yang seseorang dibolehkan untuk mengusap bagian atasnya walaupun robek, walaupun ada robekannya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menyebutkan annal khuf al-mumazzaq yajuzul mashu alaih madama ismul khufi baqiyan wal mashifihi mumkinan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam fatwanya, sepatu yang robek, dirobekkan bagian apa saja, yajuzul mashu alaih, dibolehkan bagi seseorang untuk dia mengusap bagian atasnya. Nah, madama ismul khufi baqiyan, selama nama khuf tersebut itu masih melekat pada sepatu tersebut. Wal masyifihi mumkinan, dan berjalan menggunakannya masih memungkinkan. Nah, masih memungkinkan. Beliau berpandangan itu termasuk dari khuf walaupun robek. Ingat, robekan yang diperselisihkan oleh mereka para ulama untuk kemudian dikatakan khuf ataukah tidak adalah robekan yang terdapat pada area wajibnya kaki untuk kita kenai air wudu badannya, yaitu pada bagian mata kaki ke bawah. Nah, itu kan area wajib seseorang dia mencuci kakinya, artinya ketika dia membasuh kakinya wajib untuk air wudu itu dikenakan ke seluruh bagian dari kakinya tersebut. dari mata kaki ke bawah. Nah, sehingga mereka berpandangan robekan di bahagian yang wajib tersebut selama sepatu itu masih dikatakan sebagai sepatu dan masih memungkinkan seorang untuk berjalan dengannya, maka itu tetap dikatakan khuf yang diberikan rukhsah bagi seseorang ketika berwudu untuk dia mengusap bagian atasnya. Wallahu a'lamu bishawab. Dari kedua pendapat tersebut, tentu pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha itu ahwat, lebih berhati-hati. Nah, lebih berhati-hati karena dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah pada pembahasan kemarin yang telah kita sebutkan, ketiga adillah yang menguatkan pendapat jumhur itu sangat kuat. Itu sangat kuat sekali. Sehingga kalau semisal seorang mengenakan sepatu dalam keadaan ternyata terlihat bagian robekan ima bagian ujung kakinya atau bagian mata kakinya atau bagian tumitnya, maka hendaklah dia melepas sepatunya tersebut dan dia membasuh kakinya langsung dengan menggunakan air wudu. Nah, ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh bin Ibaz, Syekh bin Ibaz rahmatullah alaih. Namun mereka membolehkan kalau semisal pada sepatu tersebut memiliki robekan kecil. Robekan kecil. Nah, bisa ya kan seorang memiliki sepatu mungkin karena saking lamanya ada robekannya. Kecil tapi. Makanya demikian tidak membahayakan. Wallahu a'lamu bishawab. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, kemarin kita bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan kedua sepatuku ini karena saya memasukkan kedua kakiku pada kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Melihat sepotong penggalan hadis yang tadi kita sebutkan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, demikian boleh melihat beberapa dalil yang lainnya, dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya di sana ada syarat-syarat seseorang dibolehkan untuk membasuh khufnya. Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih menyebutkan di dalam salah satu risalahnya ada 4 syarat seseorang dibolehkan untuk mengusap kedua khuf yang dipakainya. Syarat yang pertama, ayyakuna labisan lahuma ala taharah. Dia mengenakan kedua khufnya dalam keadaan bersuci. Artinya dalam keadaan berwudu sebelumnya. Jadi kaki yang dia masukkan ke khuf yang hendak dipakainya dalam keadaan sebelumnya telah dia cuci dengan air wudu. Artinya dia telah berwudu sebelumnya dan mencuci kakinya. Baru dia kenakan khufnya. Kemudian ternyata setelah mengenakan khuf batal. Maka karena sebelumnya dia telah berwudu dan kakinya telah dia kenai air di wudu tersebut sebelum memakai sepatunya, maka boleh bagi orang yang seperti ini untuk dia mencukupkan mengusap bagian khufnya saja tanpa melepasnya. Inilah maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Naam. Kemudian syarat yang kedua yang boleh sebutkan, ayyakunal khifafu tahiratan. Hendaklah sepatu yang dia kenakan dalam kondisi suci, tidak ada najisnya. Tidak ada najisnya. Nah, mungkin ketika berjalan ada kotoran najis yang nyelip di bagian bawah sepatunya. Kalau semisal ada najisnya, maka wajib baginya untuk melepas sepatu tersebut. Jangan dia pakai. Nah, sebagaimana teriwayatkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam kondisi salat, beliau melepas kedua sendalnya. Kemudian ketika para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kedua sendal beliau, maka mereka pun melepas sendal-sendal mereka, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian setelah salam, setelah selesai salat, Rasul mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Jibril alaihi salam mengabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam anna fihi ma adzan au qadaran. Bahwasanya pada kedua sendal yang dipakai Rasul itu ada najisnya, ada kotorannya. Inilah sebab Rasul melepas sendalnya tersebut. Nah, karena seorang yang sholat wajib baginya untuk membersihkan bukan hanya tubuhnya dari najis, tapi juga sesuatu yang dia kenakan wajib dia bersihkan dari najis. Pakaian kalau terkena najis harus dia lepas, ganti dengan pakaian yang bersih. Nah, lantai yang dia injak kalau semisal ada najisnya wajib dia cuci, dia hilangkan kotorannya, ataukah dia pilih pindah ke tempat yang lain yang tidak ada najisnya. Nah, demikian pula pada sendal atau sepatu yang dikenakan oleh seorang sebelum dia melakukan ibadah sholat. Karena itu ketika dia hendak mengusap khufnya, maka hendaklah dilihat apakah ada najisnya atau tidak. Kalau ada najis, maka yang harus dilakukan adalah melepas khufnya, kemudian mencuci langsung kakinya tersebut dengan air wudu. Nah, kemudian syarat yang ketiga boleh sebutkan, ayyakuna fihima, ayyakuna mashuhuma fil hadatsil asghar. Dia mengusap kedua khufnya tersebut disebabkan karena hadas kecil. Nah, mungkin setelah berwudu dia kentut. Setelah berwudu dia memakai khufnya, sepatunya, mungkin dia kentut atau buang air besar ataukah kencing. Ini semuanya kan termasuk dari hadas kecil, bukan hadas akbar. Kalau hadas akbar seperti contoh janabah karena junub. Nah, jadi kalau semisal dalam perkara hadas asghar, maka dibolehkan bagi seseorang untuk dia mengusap kedua khufnya. Kalau semisal dia mengalami janabah, maka dia harus mandi wajib dan harus dia lepas semua khufnya dan dia siramkan air tersebut menyeluruh ke semua dari badannya. Harus terkena air untuk mengangkat hadas besar dari dirinya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ayyakun al-mashu fil waqtil muhaddadi syar'an. Mengusap sepatu tersebut di waktu yang telah ditentukan batasannya secara syariat. Nanti akan disebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rukhsah untuk seorang mukim mengusap khufnya selama yauman wa lailah, satu hari satu malam, berarti 24 jam. Lebih daripada itu maka harus dilepas khufnya tersebut. Walil musafiri thalathata ayyam wa layaliyahunna. Adapun bagi seorang yang musafir, Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk seorang musafir mengusap khufnya pada batas waktu 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Nah, tinggal dihitung saja kapan dia mengenakan khufnya setelah wudu, maka dari waktu itulah hari itu berjalan 3 kali 24 jam, 3 hari. Lewat daripada itu maka wajib baginya untuk melepas khufnya. Kemudian wajib baginya untuk mencuci langsung kakinya tersebut dengan air wudu. Pada pembahasan khuf ini terdapat pembahasan yang dibahas oleh mereka para fuqaha terkait ma yushbihul khuf, sesuatu yang mirip dengan khuf tapi bukan khuf. Sesuatu yang mirip dengan khuf tapi bukan khuf. Yang dimaksud adalah kaos kaki dan yang semisalnya. Kaos kaki dan yang semisalnya. Perbedaan kaos kaki dan khuf insyaallah masing-masing kita faham, ya kan? Dari bahannya, kalau khuf tebal, keras. Kalau kaos kaki biasa dari bahan kain, teksturnya juga mudah mudah meresap air karena dari kain dan yang semisalnya. Nah, kalau khuf biasa dipakai oleh seorang selama dia memiliki hajat. Tapi kalau kaos kaki ini kan dipakainya sewaktu-waktu. Al-muhim, terjadi pembahasan di antara para fuqaha, bahkan para fuqaha dari zaman dahulu, dari zaman sahabat dan generasi setelahnya, membahas seputar kaos kaki ini. Apakah termasuk dari khuf yang dibolehkan bagi seseorang untuk dia menerapkan hadis Nabi SAW seputar mengusap khufnya ketika akan berwudu ataukah tidak, ataukah bukan termasuk dari khuf. Pada pembahasan kaos kaki ini masuk pula di dalamnya sekali lagi khuf yang tipis, ya, khuf yang tipis yang menyerap air. Nah, walaupun orang mengatakan itu sepatu, akan tetapi karena bahannya tipis dan menyerap air dikatakan sebagai kaos kaki. Sebagai kaos kaki, walaupun rupanya sama seperti sepatu. Nah, pada pembahasan seputar kaos kaki dan yang semisalnya serta yang sejenis dengannya, terdapat beberapa pembahasan yang dibahas oleh mereka para fuqaha. Diam, Muhammad. Musa. Muhammad. Ini diam nih. Diam ya. Pembahasan yang pertama adalah tidak ada satu dalil pun yang sahih dari Nabi SAW yang teriwayatkan bahwasanya beliau mengusap kaos kakinya ketika akan berwudu. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang teriwayatkan beliau ketika akan berwudu mengusap kedua kaos kakinya. Hadis yang sahih yang kemarin tersebutkan sebagai hadis yang mutawatir adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap khufnya. Mengusap khufnya. Nah, di sana terdapat riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tawaddu'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'alal jawrabaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berwudu kemudian beliau mengusap kedua kaos kakinya. Naam. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Banyak dari kalangan mereka para ahli hadis melemahkan hadis tersebut. Melemahkan hadis tersebut. Berkata Ali bin Ibn al-Madini rahmatullah alaih, beliau menyebutkan hadisul Mughirah bin Syu'bah fil mashi rawahu anil Mughirah ahlul Madinati wa ahlul Kufah wa ahlul Basrah. Karena jalur sanad hadis ini kembalinya ke Mughirah bin Syu'bah yang ma'ruf dari beliau teriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kedua khufnya, bukan kaos kakinya. Nah, hadis Mughirah bin Syu'bah yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kedua khuf itu diriwayatkan oleh seluruh ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Berarti seluruh para ulama, anak-anak sahabat di zaman Mughirah bin Syu'bah masih hidup menceritakan hadis ini. Mereka meriwayatkan seluruhnya dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sebelum berwudu mengusap kedua khufnya. Wa ahlul Kufah dan penduduk kota Kufah juga meriwayatkan semuanya dari Mughirah bin Syu'bah hadis Rasul mengusap kedua khuf beliau. Penduduk Basrah juga demikian. Namun rawahu Huzail bin Syarahbil anil Mughirah, beliau menyelisihi seluruh manusia yang meriwayatkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah, ahli Kufah, ahli Madinah, ahli Basrah, Huzail bin Syarahbil menceritakan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada dirinya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kedua kaos kakinya. Sehingga Ali bin Abi Al-Madini menyebutkan wa khalafan nas. Naam. Huzail bin Syarahbil ia menyelisihi seluruh manusia yang meriwayatkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah sehingga hadisnya dikategorikan sebagai hadis yang syadz, yang ganjil dan termasuk dari hadis yang dhaif. Naam. Dan banyak dari kalangan para ulama yang mengkritiki hadis ini dan mendhaifkannya, di antaranya Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ahmad Ibnu Ma'in, Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari kalangan mereka para ahli hadis, yang secara kesimpulan tidak ada satu riwayat pun dari Nabi, artinya riwayat yang sahih, yang menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau berwudu mengusap kedua kaos kakinya. Yang sahih beliau mengusap kedua khufnya. Nah, pembahasan yang kedua dari pembahasan seputar mengusap kedua kaos kaki ini, walaupun tidak ada sekali lagi hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam yang meriwayatkan seputar masalah mengusap kedua kaos kaki, namun terdapat beberapa riwayat dari sahabat radhiyallahu taala anhum yang sahih. Mereka sebelum berwudu mengusap kedua kaos kakinya. Sehingga sekali lagi yang sahih riwayat dari sahabat, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dari Rasul, riwayat yang mutawatir yang sahih menyebutkan beliau mengusap kedua khufnya. Namun kalau dari sahabat, banyak para sahabat yang teriwayatkan ketika beliau akan berwudu mengusap kedua kaos kakinya. Kedua kaos kaki. Nah, berkata Ibnu Munzir rahmatullah alaih, beliau menyebutkan ruwiya ibahatul masih alal jawrabaini an tis'atin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan mengusap kedua kaos kaki ada 9 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan Ali bin Abi Thalib yang pertama. Naam. Kemudian Aqar ibn Qais, Ammar ibn Yasir ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Ibn Umar, Al-Bara bin Azib, Bilal bin Abi Rabah, Abi Umamah Al-Bahili, Sahal ibn Sa'd, As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhum arda'um. Ini 9 sahabat Rasul yang disebutkan dalam Imam Ibn Al-Munzir teriwayatkan mengusap kedua kaos kakinya. Nah, sehingga mereka menyamakan hukum kaos kaki itu sama dengan khuf. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau menyebutkan Zada Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud menambahkan nama sahabat Rasul yang tidak disebutkan oleh Ibn Al-Munzir. Nah, yang pertama Abu Umamah Al-Bahili. Ini sudah beliau sebutkan. Al-Imam Ibn Al-Munzir telah menyebutkan Abu Umamah Al-Bahili. Yang beliau tidak sebutkan adalah Amr ibni Harith. Naam. Dan Umar serta Ibni Abbas. Sehingga beliau menyebutkan faula 13 sahabiyan, sehingga bila ditambah dengan semua yang disebutkan oleh Ibnu Munzir ada 13 sahabat yang teriwayatkan beliau seluruhnya mengusap kedua kaos kakinya, naam, sebelum berwudu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih dalam kitab beliau Al-Mughni menyebutkan as-sahabatu radhiyallahu anhum masahu 'alal jawarib wa lam yadhhar lahum mukhalif fi 'asrihim fa kana ijma'an. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengusap kedua kaos kakinya dan tidak nampak ada para sahabat yang semasa dengan mereka yang menyelisihinya. Fakana ijma'an, sehingga seakan-akan dihukumi sebagai ijma', kesepakatan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum waridhahum. Nah, ini menunjukkan kepada kita dalil yang menyebutkan bahwasanya ataukah dalil yang dijadikan sebagai sandaran atau hujah untuk seseorang dibolehkan mengusap kedua khufnya adalah riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang al-imam Ibnu Qudamah menyebutkan, dikatakan karena banyaknya riwayat tersebutan pada pengingkaran, sebagai ijma' kesepakatan seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih, dibolehkan bagi seorang ketika dia safar, ketika dia safar dalam keadaan mengenakan kaos kaki dan sepatu, asal sekali lagi sebelum dia meletakkan atau sebelum dia menggunakan kaos kakinya, dia basuh terlebih dahulu kakinya tersebut dengan air wudu secara langsung. Nah, baru dia memakai kaos kakinya, maka ketika dia safar akan berwudu, cukup baginya untuk melepaskan sepatunya saja, kemudian mengusap kaos kakinya tanpa perlu repot-repot dia melepas kaos kakinya tersebut. Nah, ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat mereka para fuqaha. Sebagian pendapat ternukilkan, riwayatkan dari al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, dan mereka yang berpendapat dengan pendapat mereka berdua mengatakan bahwasanya yang namanya kaos kaki bukan termasuk dari khuf, sehingga tidak dibolehkan bagi seseorang untuk mengusapnya. Diriwayatkan oleh mereka para ulama bahwasanya pendapat ini juga dirojihkan oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Namun teriwayatkan sebelum Abu Hanifah meninggal dunia, beliau rujuk dari pendapat tersebut dan beliau mengikuti pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, karena melihat banyaknya sahabat Rasul yang mengusap kedua kaos kakinya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih beliau menyebutkan, walau qadarna annahu laisa fihi sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita anggap tidak ada di sana satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala atharu ani sahabat, tidak pula di sana ada athar dari sahabat yang meriwayatkan bahwasanya mereka mengusap kedua kaos kakinya. Fa innal qiyas as-sahih al-jali yaqtadi jawazal mashi 'alal jawrabain. Bila kita melihat kias yang sahih, yang jali, yang nampak, bukan khafi, karena kias ada dua, kias yang jali dan kias yang khafi. Nah, kias yang jelas, yang sahih, yang nampak memberikan konsekuensi dibolehkannya seseorang untuk mengusap kedua kaos kakinya. Wadzalika li'annana na'lamu anna al-hikmata min jawazil mashi 'alal khufain hiya al-mashaqqah allati tahsulu bi khal'ihima 'inda al-wudu thumma ghusl ar-rijli thumma idkhalihima wa hiya rutubah. Nah, dan kita ketahui hikmah, sebab musabab kenapa seseorang ketika mengenakan kedua khuf diberikan rukhsah untuk dia mengusap kedua khufnya saja tanpa melepasnya adalah karena masyaqqah, kesulitan yang harus dia hadapi, yang harus dia alami ketika harus melepas sepatunya. Nah, seperti dia harus melepasnya sebelum berwudu, nanti setelah sholat dia pakai lagi, setelah wudu dia pakai lagi, harus dia cuci kakinya, kemudian memasukkan lagi kakinya ke kedua khufnya dalam keadaan basah, ya kan, ketika dimasukkan kaki dalam kondisi basah ke sepatu yang tertutup, itu kan membahayakan, kulit terkadang membiru, ya kan. Nah, al-muhim, kesulitan-kesulitan yang seperti ini bila kita melihat pada keadaan seorang yang mengenakan kedua kaos kaki, beliau menyebutkan bahwasanya pada keduanya memiliki kesamaan. Wahadhil hikmatul ma'kula al-wadihah takunu tamaman fil jawrabain. Hikmah yang bisa dicerna secara akal yang jelas ini secara sempurna kita dapati pada kedua kaos kaki itu, sama persis. Nah, sehingga Beliau menyebutkan dalil secara qiyas, secara nazar, secara akli, itu juga menetapkan adanya dalil yang kuat dibolehkannya seseorang mengusap kedua kaos kakinya. Wallahu a'lamu bishawab. Yang semisal dengan pendapat atau seperti yang beliau sebutkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Beliau mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Taimin rahmatullah alaih. Nah. Kemudian pendapat pembahasan yang ketiga yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, syarat kaos kaki. Apakah kaos kaki tersebut dipersyaratkan harus tebal, ataukah boleh tipis transparan terlihat kulitnya? Ini juga dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Nah, apakah harus tipis ataukah harus tebal? Kan kaos kaki ada dua kan? Kaos kaki yang tipis sekali sehingga terlihat kulitnya, ataukah kaos kaki yang tebal sehingga tidak terlihat warna kulit orang yang memakainya. Terdapat dua pendapat di antara mereka para fuqaha terkait menyikapi kaos kaki yang tipis atau yang tebal tersebut. Pendapat yang pertama menyebutkan yushtarotul jawaribu ayyakuna katifan, dipersyaratkan pada kaos kaki yang hendak disamakan hukumnya dengan sepatu adalah harus tebal bahannya, tidak boleh tipis. Sama seperti khuf itu kan bahannya tebal bahkan kaku. Nah, tidak boleh tipis sehingga terlihat warna kulitnya menerawang begitu. Dan pendapat ini adalah pendapat kebanyakan jumhur dari kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi beliau pernah ditanya dengan pertanyaan hal yajuzul mashu 'alal jawrab kal khuf amla, apakah dibolehkan seseorang mengusap kedua kaos kakinya seperti khuf ataukah tidak? Beliau mengatakan na'am yajuzul mashu 'alal jawrabaini idza kana yamshi fihima sawa'un kanat mujalladah am lam takun. Boleh seseorang mengusap kedua kaos kakinya dengan syarat dia gunakan untuk berjalan. Dia berjalan menggunakan keduanya, baik dari bahan kulit atau tidak. Naam. Beliau juga menyebutkan wa in kana raqiqan, apabila ternyata bahannya itu tipis, lam yumsah alaih, tidak boleh bagi seseorang untuk mengusapnya. Li'anna fi mithli la yumsha fihi 'adatan wa la yuhtaju ila al-mashi 'alaihi, karena yang semisalnya secara adat kebiasaan tidak dipakai seseorang untuk jalan keluar, sehingga tidak butuh dia mengusap bagian atasnya. Nah, ini juga fatwa dari Lajnah Daimah. Mereka menyebutkan yajibu ayyakuna al-jawrabu safiqan la yashif 'amma tahtahu, wajib bagi kaos kaki yang hendak diusap harus tebal, tidak terbuat dari bahan yang tipis sehingga mensifati warna kulit yang ada di baliknya, artinya tipis transparan. Nah, Syekh bin Bas juga merujukkan pendapat tersebut dan wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih karena dikiaskan sama dengan khuf, berarti dikiaskan pula dari sisi jenisnya. Khuf dari bahan yang tebal, enggak transparan, maka kaos kaki bila ingin dikiaskan juga harus dari bahan yang sama, tebal, tidak transparan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, sehingga lebih berhati-hatinya ketika seseorang dia mengenakan kaos kaki, kemudian ternyata kaos kakinya tersebut dari bahan yang tipis, dia lepas. Dia basuh langsung kakinya tersebut dengan air wudu. Nah, sehingga dari keterangan ini dibolehkan bagi secara khusus al-akhwat, al-muslimat, ketika dia sedang berkunjung di satu tempat, ataukah mungkin sedang melakukan perjalanan safar, dia mengenakan kaos kaki, maka boleh baginya untuk ketika berwudu mengusap kaos kakinya tersebut selama terpenuhi padanya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, dibolehkan seseorang mengusap khufnya. Nah, karena hukumnya sama ya antara kaos kaki dengan khuf. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini masih tersisa pembahasan seputar kaifiyah tata cara dari mengusap kaos kaki atau khuf, dan insyaallah taala tata cara kaifiyah ini kita akan sampaikan pada pembahasan yang sebelumnya, dan nanti akan kita sebutkan pendapat yang rajih dari para fuqaha terkait tata cara dari mengusap khuf tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.